Dan kesimpulannya, bagi kaum muslimin, mau pemikiran ini dihubungkan dengan NKRI ataupun dengan HAM, bagi kita cukup bahwa pemikirannya adalah menyimpang, merusak Al-Quran dan merusak agama. Ya. Mau punya hubungan dengan yang lainnya tidak peduli bagi kita. Yang jelas pemikiran ini adalah apa? Menyimpang. Saya nonton dialog di TV swasta, yaitu dialog dengan anak bungsu Kartosuwiryo, bahwa Kartosuwiryo kemana-mana bawa ajimat, yaitu keris yang bertulisan La ilaha illallah mohon penjelasan. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, pertama kita berdoa kepada Allah Ta'ala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa apa beliau ya. Tetapi dari sisi ini ya, memang saya mendapatkan beberapa cerita ya, yang lebih mengarah mungkin kepada pemahaman sufia, bahwa ya ada beberapa sekte sebenarnya Kartosuwiryo itu sampai bisa melihat sumsumnya, sumsum tulangnya. Jadi cerita-cerita semacam ini ya. Dan tentunya itu adalah mengarah kepada bagian apa? Kesyirikannya. Dan hukumnya tidak apa? Tidak boleh. Hukumnya apa? Tidak boleh. Yang jadi masalah, Ustadz, masyarakat kita tidak paham apa itu ulama dan siapa ulama itu. Al-ulama al-alim bi kitabillah wal-alimu bi sunnati rasulillah wal-alimu bi akwali salafil ummah. Yang dinamakan ulama paling tidak harus berkumpul tiga syarat utama. Yang pertama, dia alim kepada kitabullah. Yang dimaksud alim kepada kitab Allah, tahu kepada kaidah-kaidah memahami kitab Allah. Tahu kepada kaidah tafsir, bagaimana menggabungkan ayat satu dengan yang lainnya. Bagaimana menafsirkan Quran dengan hadis. Ya. Yang kedua, al-alimu bisunnah. Orang yang alim kepada sunnah. Yang dimaksud di sini adalah memahami sahih dengan dhaifnya. Memahami bagaimana mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga adalah memahami dan tahu kepada akwal para salaful ummah, akwal para sahabat, akwal para tabi'in, akwal para ulama yang empat. Sehingga agamanya tidak datang dari dirinya. Imam Ahmad mengungkapkan dua ungkapan yang sangat agung. Qala yan bagi liman hamala nafsahu ala futtiya an yakuna aliman bi aujuhil qur'ani aliman bi dha'ifi wasahihi aliman bisunani. Kata beliau, wajib bagi orang yang menempatkan dirinya sebagai pemberi fatwa harus paham kepada sendi-sendi Quran. Yang kedua, harus bisa memisahkan sahih dengan dhaif. Yang ketiga, dia harus tahu di mana keberadaan hadis. Maksudnya begini, kalau kita itu ditanya tentang hadis-hadis tentang apa? Tentang sifat wudu Nabi SAW, ya harus tahu di mana adanya sifat-sifat wudu. Kalau kita ditanya tentang masalah muamalah, tentang masalah munakahah, ditanya tentang masalah imamah, ditanya tentang masalah bai'ah, di mana hadisnya? Jangan sampai kita mencari hadis di tempat yang bukan tempatnya hadis. Ya, namanya ulama harus tahu. Harus kenal itu sahih Bukhari, harus tahu itu sahih Muslim, harus tahu kutubus sittah, harus tahu kutubus tis'ah, ya, harus tahu kutubul masanid. Dan dia harus pernah membacanya. Ya, melihat dan menelitinya. Imam Ahmad pernah ditanya, kapan si fulan dikatakan faqih? Man indahu mi'atu alfi hadisin. Imam Ahmad pernah ditanya, kapan si fulan dikatakan faqih, dikatakan ulama fikih? Maka kata beliau, adalah orang yang tahu 100.000 hadis. Jadi yang dimaksud tahu 100.000 hadis itu tidak mesti hafal di luar apa? Di luar kepala. Tetapi dia tahu bahwa hadis ini ada dalam sahih Imam Bukhari, berada dalam sahih Muslim, ada berada dalam kitab Tirmidzi, berada dalam kitab Nasa'i. Dan dia tahu keberadaan hadis ini. Oleh sebab itu, seyogianya, ya bagi para thalabatul ilmi, ya para da'i, ya, paling tidak hafal pertama Arba'in Nawawiyah, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, Riyadus Shalihin, ya. Ya antum kalau mau jadi da'i, mau ceramah pakai apa? Kalau tidak tahu minimalnya Arba'in, tidak tahu Riyadus Shalihin, akan menyebutkan tentang takwa pakai hadis apa coba? Akan menjelaskan tentang sabar pakai hadis apa? Pakai akal. Ya harus tahu tentang Riyadus Shalihin, ayat-ayat sabar, hadis-hadis sabar, akwal para ulama tentang sabar. Ya harus ada apa-apa. Harus ada apa? Harus ada hafalan. Walaupun mungkin sebagian kita tidak mesti hafal ya. Artinya paling tidak ini ayat sabar, penafsirannya seperti ini. Ini hadis tentang sabar, penafsirannya seperti ini. Lalu kita dari apa kita akan menjelaskan agama kalau kita tidak punya hafalan tentang agama ini? Wajib. Ya, bagi thalabul ilmi, bagi da'i harus punya hafalan. Ya, bahkan harus diminij hafalan ini. Mungkin minggu ini hadis-hadis ini, minggu ini hadis-hadis ini. Dan harus kita apa? Menghafal. Tidak mungkin kita mempelajari agama dengan begitu saja. Bagaimana agar keluarga ya tidak terjerat NI bisa kembali kepada keluarganya? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang terpenting bagi kita sekarang ini kan kewajiban untuk apa? Semuanya sadar untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Apa membekali anak dengan ilmu agama yang cukup ya. Dan tiga landasan yang tadi yang saya jelaskan adalah cukup ya. Dan tentunya ya pendidikan itu tidak akan berhasil kecuali ya empat perkara itu bersatu. Yang pertama rumahnya. Ya kita sekarang pernah enggak rumah kita dijadikan sebagai tempat pendidikan? Contoh ya, dapat dibuktikan ya, keluarga yang paham kepada pendidikan, lihat aja, kalau kita masuk, lemarinya itu ada apa? Kalau di lemarinya itu ada gelas-gelas kecil, kemudian peninggalan-peninggalan masa dulu, itu bukan orang pendidikan, ahli sejarah. Itu dapat dibuktikan ya, rumahnya apa gitu ya. Ada bor atau tidak? Kalau sedikit kaya ada ruangan tempat sholat enggak? Gitu. Ada ruangan tempat belajar atau tidak? Itu dapat dibuktikan rumah yang ada pendidikan atau apa? Atau tidaknya? Ya. Kemudian ya istrinya paham enggak? Ya istri kita itu harus diajak. Kalau belum ya minimalnya ya istri kita kalau apa tidak lulusan S1 pendidikan ya, paling tidak lulus PAUD gitu ya. Ya, tahu tentang TK gitu ya. Mesti istri kita diajari. Masa pengin mendapatkan apa generasi yang ulama istri kita tidak pernah dididik tentang pendidikan? Ini tidak mungkin ya. Pertama rumah. Yang kedua sekolah. Artinya sekolah kita sekolah yang mengarah terhadap apa? Agama. Yang ketiga lingkungan. Ya walaupun kita tahu lingkungan hari ini apa? Ya masih minim. Yang keempat adalah apa? Wasail al-ilaniyah. Media. Ya, televisinya, radionya, apa yang kita baca harus ada tentang pendidikan. Ya, kita tahu. Apa majalah yang mana barangkali? Koran yang mana? Televisi yang mana yang mengajarkan aliran sesat? Ada enggak? Enggak ada. Ya, pantas kalau anak-anak kita tidak tahu. Ya, padahal ya kalau kita itu digambarkan mudah ya. Kenapa sih kalau kita mengajari anak kita anak kita maaf Bu pingin ke gunung, mesti ibu-ibu mengajarkan dua perkara ataupun para bapak mengajarkan dua perkara. Hati-hati Nak, nanti kalau tersesat, kalau habis makan, oh ada rumput-rumputan, daun-daunan, pohon-pohonan yang bisa dimakan. Kemudian setelah itu apa? Hati-hati ada daun-daun ataupun pohon-pohonan yang bisa kalau disentuh itu gatal. Itu menunjukkan bahwa dalam hidup kita ini harus menjelaskan hak, harus menjelaskan kebatilan. Kita itu akan ke gunung saja menjelaskan ini yang perlu diambil, ini yang perlu apa? Dihindari. Kenapa dalam beragama ini ngajarin yang benar saja, yang tidak benar tidak pernah dikasih tahu kepada anak kita.